Apa kabar kawanku semua penggemar dangdut? Di kota, di desa, tua muda semua ramai berdangdut. Aku ini penyanyi dangdut dan bergoyang, goyang lagu dangdut. Suaraku sadu dan lembut. Penggemar semuanya, mari kita bernyanyi dangdut. Kawanku semuanya, mari kita bergoyang dangdut. Hello, apa kabar kawanku semua penggemar dangdut? Di kota, di desa, tua muda semua ramai bernyanyi. Bergoyang, mari kita bergoyang. Lewat lagu dangdut, hilangkan cemberut sama kami. Bersedih, jangan kita bersedih. Kawanku semua penggemar dangdut, di kota, di desa, tua muda semua ramai berdangdut. Cemberut sama kami. Bersedih, jangan kita bersedih. Berdendang, mari kita berdendang. Lewat lagu dangdut, hilangkan cemberut sama kami.